Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fi dunya wal akhirah. Amin. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-jalil jalaluddin imam as-suyuti fi alfiyatihi nazmi durar fi ilmi athar ila qawlihi wa qala qawmun zufitan la yambagi ta'mimu fil isnadi bal khusabi sahbi awil biladi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sikap para ulama ketika menentukan jalur hadis atau jalur sanad yang paling sahih. Nah, sebagian ulama berpendapat bersikap tawakuf, artinya tidak menentukan menghukumi suatu sanad paling sahih secara mutlak, itu sikap yang mukhtar yang dipilih oleh Imam Suyuti dan imam-imam muhadisin lainnya. Nah, sikap kedua, mereka menghukumi secara mutlak terhadap jalur hadis atau jalur sanad yang paling sahih. Makanya ada ikhtilaf, bahkan Imam Suyuti mengatakan bahkan sampai 10 pendapat lebih. Ada 10 pendapat lebih dalam penentuan jalur sanad yang paling sahih. Nah, di bab atau di nazam di alfiyah selanjutnya, di bait selanjutnya, Imam Suyuti pendapat beberapa ulama yang mana mereka menyantumkan jalur hadis yang paling sahih tapi dengan tidak secara mutlak. Artinya mereka memilih pendapat yang pertama yaitu tawakuf dari menghukumi suatu jalur sanad yang paling sahih secara mutlak. Mereka bertawakuf, tidak menghukumi seperti itu. Namun mereka menghukumi suatu jalur sanad paling sahih dengan takyid, dengan batasan, dengan syarat. Nah, akan disampaikan oleh Imam Suyuti. Jadi mereka memilih sikap tawakub dari menghukumi secara mutlak, namun mereka menghukumi secara takkid. Ada takkidnya, ada batasannya. Nah, Imam Suyuti mengatakan wa qala qaumun dzu fiton dayan bagi ta'mimu fil isnadi bal khusso bisahbi awil biladi. Imam Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya wa qala dan berkata siapa qaumun kaum, maksudnya sekelompok kaum minal muhaddisin dari kalangan muhaddis, di antaranya adalah Imam Hakim, Abu Abdullah, penulis kitab Al-Mustadrak, dan ulama-ulama lainnya. Nah, mereka berkata, berpendapat, yang mana mereka adalah Zufiton, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Fiton ini hidak, hidak atau kecerdasan. Jadi mereka berkata, kaum muhaddisin yang memiliki kecerdasan, maksudnya adalah fiton fi fanni ilmil hadis, kecerdasan di dalam fan ilmu hadis. Nah, mereka orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam ilmu hadis, sekelompok kaum mengatakan la yanbagi, tidak pantas apa at-ta'mimu, menghukumi secara umum, secara mutlak, fil isnadi, di dalam isnad. Nah, tidak pantas mereka sekelompok kaum diantaranya Imam Hakim dan imam-imam lainnya mengatakan bahwa tidak pantas apabila menghukumi suatu jalur isnad secara sahih secara mutlak, tidak pantas. Namun bal bahkan sebaliknya khusoh, mengkhususkanlah kamu, ini khitabnya adalah ke muhaddis, khusus mengkhususkanlah kamu muhaddis, kamu ahli hadis, mengkhususkanlah kamu ahli hadis, atau memberi batasanlah kamu ahli hadis, atau memberi takyidlah kamu ahli hadis. Jadi maknanya bisa mengkhususkan, bisa memberi takyid, silakan. Khusus memberi takyidlah atau memberi kekhususanlah kamu ahli hadis bisohbi, dengan riwayatan sahabat, awil biladi, maksudnya au khusso bil biladi, atau mengkhususkanlah, mentakkidkanlah bil biladi dengan riwayatan beberapa daerah. Nah, menurut ulama, sekelompok ulama ini, maksud Imam Hakim dan imam-imam lainnya, mereka mengatakan tidak pantas apabila menghukumi jalur sanad paling sahih secara mutlak. Namun yang pantas adalah menghukumi dengan takkid, ada kekhususan, ada takkid, ada syarat. Contohnya yaitu mentakkid dengan periwayatan hadis tertentu jalur hadis, jalur sanad tertentu yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu, diberi takkid sahabat tertentu, fulan sahabat tertentu, atau memberi takkid jalur sanad paling sahih dari daerah tertentu. Nah, ini yang benar, sikap yang pendapat yang mukhtar. Seperti itu. Jadi tidak mengatakan jalur hadis, jalur sanad yang paling sahih adalah fulan an fulan fulan. Secara mutlak tidak. Namun memberikan takkid jalur sanad yang paling sahih dari periwayatan sahabat A adalah fulan dan fulan. Jalur hadis, jalur sanad yang paling sahih menurut jalur periwayatan daerah Madinah contohnya atau daerah Mekah adalah fulan dan fulan dan fulan. Nah, inilah pendapat yang mukhtar yang dipilih oleh Imam As-Suyuti. Seperti itu. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan dalam nazamnya, dalam alfiahnya, fa'arfa'ul isnadi lis-siddiqima ibnu abi khalidi an qaisin nama. Nah, Imam As-Suyuti mulai membahas secara terperinci pendapat-pendapat yang mengatakan jalur sanad yang paling sahih dengan takkid. Pendapat pertama atau contoh kasus pertama, contohnya adalah periwayatan atau jalur sanad sahabat Abu Bakar. Nah, kemudian fa'ar, beliau melanjutkan fa'ar fa'ul isnadi, maka adapun paling tinggi, maksudnya adalah paling sahihnya sanad disiddiqi pada As-Siddiq, maksudnya adalah ini Abu Bakar As-Siddiq, pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah nama aslinya. Jadi Abu Bakar ini adalah julukan atau kunyah. Ada ulama ada ikhtilaf mengenai Abu Bakar ini apakah nama, apakah kunyah dan sebagainya. Namun namanya yang masyhur adalah nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Utsman ini adalah bapaknya atau yang dijuluki Kuhafah. Kuhafah. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim At-Taimi. Beliau meninggal di tahun 13 Hijriah, dimakamkan di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paling sahihnya sanad jalur sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu, nah sebagai khobarnya itu ma apa-apa, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khalidi, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khalidi. Nah, Ibnu Abi Khalidi ini adalah namanya adalah Ismail Ibnu Abi Khalidi Al-Bajali Al-Ahmasi. Kunyahnya Abu Abdullah, nisbatnya adalah Al-Kufi. Beliau meninggal di tahun 146 Hijriah. Nah, paling sahihnya sanad dari jalur sahabat Abu Bakar adalah melalui hadis periwayatan Ibnu Abi Khalid Al-Bajali Al-Ahmasi. Nah, beliau an Qaisin dari Qais. Qais ini maksudlah Qais bin Abi Hazim Al-Bajali Al-Ahmasi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, nisbatnya Al-Kufi, beliau Mukhadram. Nah, beliau meninggal di tahun 90 Hijriah, meninggal setelah tahun 90 Hijriah. Nah, dari Ibnu Abi Khalid dari Qais, nama menisbatkan siapa Qais. Maksudnya adalah menisbatkan hadis kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, menurut pendapat ini itu jalur sanad hadis, jalur sanad yang paling sahih melalui jalur sahabat Abu Bakar adalah melalui perawi Ibnu Abi Khalid dari Qais dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dia ada takkidnya. Nah, ini. Inilah pendapatnya Imam Al-Hakim dan imam-imam lainnya, seperti itu. Dan Imam As-Suyuti melanjutkan dalam alfiahnya, beliau mengatakan wa umarin fa bana shihabin baddihi an salimin an abihi an jaddihi. Nah, tadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang selanjutnya adalah periwayatan sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana jawab periwayatannya? Beliau mengatakan wa umarin. Nah, wa ini ataf kepada As-Siddiq. Maksudnya adalah wa as-sahul asanidi li Umarin. Paling sahihnya sanad pada sahabat Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu fa bana Shihabin. Maka pada ini Ibnu Syihab ini sebagai bentuknya nasab, maksudnya sebagai maf'ul bihnya, fa bana Shihabin, maka pada Ibnu Syihab. Nah, amilnya, fi'il fa'ilnya adalah baddihi, maka maaf badihi, memulailah kamu muhaddis, memulailah kamu ahli hadis. Di Ibn Syihabin sebagai man, sebagai nasab, sebagai maf'ul bih, maka bentuknya nasab. Fa Ibn Syihabin, maka pada Ibnu Syihab badihi, memulailah kamu ahli hadis. Nah, periwayatan yang paling sahih majarul sahabat Umar bin Khattab adalah dimulai. Kamu ahli hadis memulailah dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ma'ruf beliau. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri an Salimin dari Salim. Dari Salim bin Abdullah. Nah, dari Salim bin Umar an Salimin an Abihi dari bapaknya Salim yaitu sahabat Abdullah bin Umar dan an Abihi an Jaddihi dari kakeknya Salim yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah pendapat yang mengatakan jarus sanad yang paling sahih periwayatan Umar bin Khattab itu dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Inilah pendapatnya Imam Al-Hakim dan imam-imam lainnya. Kemudian selanjutnya Imam Asyuti mengatakan wa ahli baitil Mustafa Ja'faru an abaihi in anhurawin mawahan. Nah, tadi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar. Sekarang kita mengenal apa yang membahas periwayatan jalur sanad hadis dari ahlul bait Nabi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitil Mustafa, kepada sebelumnya kepada As-Siddiq. Wa maksudnya wa arfa'u atau wa asahu asanidi ahli baitil Mustafa, dan paling sahihnya sanad ahlu baitil Mustafa, keluarganya Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya sang terpilih, yang terpilih maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jalur sanad paling sahih dari ahlul bait Nabi itu jalurnya adalah Ja'faru, Ja'far. Nah, Ja'far ini adalah huwa as-sadiq ibnu Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Al-Hashimi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, nisbatnya adalah Al-Madani. Meninggal di tahun 148 Hijriah. Jadi jalurnya adalah dari Ja'far. Kemudian Ja'far an abaihi, dari bapak-bapaknya Ja'far. Maaf, bapak-bapaknya Ja'far. Nah, bapak-bapaknya Ja'far ini memuat bapaknya, kakeknya, dan kakek buyutnya. Jadi jalur sanad yang paling sahih ahlu bait adalah dari Ja'far, dari bapaknya. Bapaknya Ja'far yaitu Muhammad Al-Bakir, dari kakeknya Ali Zainal Abidin, dan dari kakek lagi atasnya lagi Husain, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah jalurnya ahlul bait yang paling sahih secara takkid. Kemudian, nah ada syaratnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan in anhu, jika dari Ja'far yaitu rawin, seorang perawi, mawahan, tidak doib siapa rawi. Syaratnya adalah jika perawi yang meriwayatkan dari Ja'far tersebut bukanlah perawi yang doif. Jadi di bawah Ja'far, kalau di bawah Ja'far atau muridnya Ja'far tersebut bukan perawi yang doif, maka jalur sanadnya ahlul bait inilah jalur sanad yang paling sahih. Kenapa Imam As-Syafi'i memberikan penjelasan tambahan seperti ini? Karena apa, murid yang meriwayatkan dari Ja'far ini banyak sekali perawi yang du'afa, banyak perawi yang do'if. Makanya Imam As-Suyuti mentanbih, mewanti-wanti, yaitu apabila jalur sanad yang paling sahih ahlul bait dari Ja'far apabila diriwayatkan dari muridnya Ja'far yang memang sahih, yang memang perawinya perawi yang sahih, bukan perawi yang do'if. Murid-muridnya Ja'far atau orang-orang yang meriwayatkan dari Ja'far yang statusnya adalah do'if, apabila statusnya do'if, maka gugurlah kualitas jalur sanad yang paling sahih ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, gugur karena perawinya do'if. Namun apabila perawi dari Ja'far tersebut adalah atau muridnya atau meriwayatkan dari Ja'far adalah perawi yang sahih, tidak do'if, maka benarlah atau sesuai dengan konteks pembahasan jalur sanad yang paling sahih dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Imam As-Suyuti mengatakan wali Abi Hurairah az-Zuhriyu an Sa'idin aw Abu Zinad haitsu an a'rajin wa qila Hammadun bima ayyubu an Muhammadin lahu nama. Nah, tadi kita membahas Ahlul Bait Nabi, sekarang kita periwayatan sanad yang paling sahih dari jalur sahabat Abu Hurairah. Nah, wali Abi Hurairah ta, maksudnya wa ashahul asanidi di Abi Hurairah ta, dan paling sahihnya sanad di Abi Hurairah ta pada Abu Hurairah, Abu Hurairah Ad-Dusi, nama beliau yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, beliau Abu Hurairah ma'ruf, beliau meninggal di tahun 50. Jalurnya Abu Hurairah ini adalah Az-Zuhriyu Az-Zuhri. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim. Nah, Zuhri an Sa'idin dari Sa'id. Sa'id ini adalah sosoknya Zuhri dari Sa'id bin Musayyab. Nah, ini adalah jalur sanad melalui sahabat Abu Hurairah. Jadi dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini pendapat. Apakah ada khilaf? Ternyata ada ikhtilaf, ada khilafnya. Sebagai ulama tidak sependapat dengan Imam Al-Hakim. Atau, nah ini menunjukkan ada ikhtilaf. Atau ada ikhtilaf para ulama. Nah, ini pendapatnya Imam Bukhari yang akan kita bahas, nanti pendapatnya Imam Bukhari. Atau jalurnya bukan dari Zuhri, dari Sa'id dari Zuhri, atau dari Zuhri dari Sa'id bin, namun jalurnya adalah dari Abu Zinad, yaitu atau Abu Zinadi Abu Zinad. Namanya adalah Abdullah bin Zakwan al-Umawi wala'an al-Madani nisbatan Abu Abdurrahman, ini adalah kunyahnya. Nah, beliau meninggal di tahun 130 Hijriah. Nah, menurut Imam Bukhari, jalur sanad yang paling sahih untuk sahabat Abu Hurairah adalah dari Abu Zinad. Kemudian haitsu an, haitsu di mana, an dari. Nah, ketika meriwayatkan dari an a'rajin, an ada dua. Ini sebagai memang untuk darurat syi'riyah. Memang karena untuk sebagai apa sih? Penyesuaian ketukan syair atau nazom, makanya ditulis an-nya dua kali. An haitsu dari, an dari, an a'rajin dari a'raj. A'raj di sini maksudnya adalah a'raj Abdurrahman bin Hurmuz al-Hashimi maulahum Abi Dawud, kunyahnya al-Madani nisbatnya al-Qari. Beliau a'raj ini al-A'raj meninggal di tahun 117 Hijriah di Iskandaria. Nah, Abu Zinad dari A'raj. Ini menurut pendapatnya Imam Bukhari. Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Wakina dan dikatakan, ya ikhtilaf lagi. Jadi pendapatnya Imam Bukhari, ada pendapat yang lain lagi. Wakina dan dikatakan, maksudnya dikatakan paling sahihnya sanad jalur sahabat Abu Hurairah yaitu Hammad. Hammad. Hammadun bima. Wakila dan dikatakan maksudnya paling sahihnya jalur sanad dari sahabat Abu Hurairah yaitu Hammadun. Hammad. Hammad di sini adalah maksudnya Hammad bin Zaid bin Dirham al-Azdi. Kunyahnya adalah Abu Ismail al-Azraq al-Basri. Nah, Hammad beliau bima. Bima dengan apa-apa, maksudnya dengan hadis, periwayatan hadis yang diriwayatkan Ayyub oleh Ayyub. Itu maksudnya Ayyub sini adalah Ayyub bin Abi Tamimah. Namanya Ayyub adalah Kaisan Astikhtiani Al-Anazi. Kunyahnya Abu Bakar Al-Basri Al-Faqih. Beliau meninggal di tahun 131 Hijriah. Ini Muhammad dari Ayyub Astikhtiani. Nah, kemudian An Muhammadin dari Muhammad. Maksudnya adalah Muhammad bin Sirin. Nah, dari Ayyub Astikhtiani dari Muhammad bin Sirin lahu pada Abu Hurairah. Jadi hak domainnya kembali ke Abu Hurairah. Nah, ini nama menisbatkan siapa Muhammad bin Sirin. Maksudnya menisbatkan siapa Muhammad bin Sirin hadis pada Abu Hurairah. Nah, inilah pendapat yang ketiga dari cabang pendapatnya sahabat Abu Hurairah, itu Yerusalem yang sahih adalah dari Hammad, dari Ayub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari sahabat Abu Hurairah. Ini adalah pendapatnya Imam Ibnul Madini. Di pendapat yang kedua adalah Imam Bukhari, pendapat yang pertama adalah Imam Al-Hakim. Nah, pendapat yang ketiga adalah Imam Ibnul Madini yang mengatakan juru sanad sahihnya sahabat Abu Hurairah adalah apabila diriwayatkan dari Hammad, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari sahabat Abi Hurairah. Kemudian selanjutnya Imam As-Suyuti melanjutkan dalam nazamnya. Nah, tadi kita membahas takid secara periwayatan sahabat. Nah, di nazam atau bait selanjutnya takid secara periwayatan daerah. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan lima katin Sufyanu an Amrin walda an Jabirin wadil Madinati Khuda ibna Abi Hakim an Abi Dati al Hadromi an Abi Hurairati. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan lima katin bagi Mekah, daerah Mekah, kota Mekah. Nah, ini takidnya, maksudnya takid secara bilad daerah itu kota Mekah. Lima katin bagi kota Mekah Al-Musyarrafah, yaitu apabila perawatan hadisnya Sufyan ini adalah Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah. Kunyahnya adalah Abu Muhammad Al-A'war Al-Hilali Maulahum nisbatnya Al-Kufi. Beliau meninggal di tahun 198 Hijriah. Jadi untuk periwayatan hadis atau sanad yang paling sahih untuk daerah Mekah apabila melalui jalur Sufyan bin Uyainah. Nah, beliau an Amr, dari Amr. Amr di sini maksudnya adalah Amr ibnu Dinar, yaitu ibnu Dinar al Jamhi maulahum, kunyahnya Abu Muhammad al Makki al Asrom ahadul Ahlam. Beliau meninggal di tahun 115 Hijriah. Jadi dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr ibnu Dinar, wada, dan demikian itu Amr ibnu Dinar an Jabirin, dari Jabir. Jabir maksudnya adalah Jabir ibnu Abdullah bin Amr bin Haram al Ansori as Salami, kunyahnya Abu Abdurrahman atau kunyahnya Abu Abdullah as Sahabi al Mashhur. Nah, ini riwayatan hadis jalur sanad yang paling sahih untuk wilayah Mekah adalah apabila riwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dari Amr ibnu Dinar, dari Jabir bin Abdullah as-Sahabi al-Jalil radhiyallahu taala anhu. Nah, itu untuk Mekah. Kemudian selanjutnya walil Madinati, dan bagi kota Madinah. Al-Madinah al-Munawwarah, untuk jalur hadis yang paling sahih, khudha, mengambillah kamu talib atau kamu muhaddis, kamu ahli hadis. Mengambillah ini bentuk amr. Itu alif diakhirnya adalah sebagai alif mutlak. Aslinya adalah khud, cuma sebagai dorur syariah, sebagai untuk kesesuaian dengan pelapatan bait ada alif adib mutlak khuda. Maaf, khuda. Khuda, mengambillah kamu talib atau kamu ahli hadis Ibnu Abi Hakim, pada Ibnu Abi Hakim. Nah, Ibnu Abi Hakim ini adalah Ibnu Abi Hakim, namanya Ismail bin Abi Hakim Maula Utsman Al-Madani, meninggal di tahun 130 Hijriah. Dimulai dari Ibnu Abi Hakim an Abidati, dari Abidah. Abidah ini maksudnya adalah Ibnu Sufyan bin Al-Haris. Maksudnya Abidah ini adalah Ibnu Sufyan Al-Haris Al-Hadromi. Hadromi, wilayah Hadramaut. Nisbat pada Hadramaut di Yaman, ma'ruf, wilayah yang ma'ruf. Nah, dari Ibnu Abi Hakim, dari Abidah Al-Hadromi, kemudian dari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah, ini jalur sanad yang paling sahih untuk wilayah kota Madinah, yaitu adalah dari Ibnu Abi Hakim, dari Al-Hadromi, dari Abu Hurairah. Nah, ini adalah pendapatnya Ahmad bin Soli Al-Misri. Kemudian selanjutnya Imam Asy itu melanjutkan wa ma rawa ma'maru an hammama an Abi Hurairah ta'assahu lil. Nah, Imam Syafi'i mengatakan wama dan apa-apa, maksudnya hadis rawa yang meriwayatkan siapa Ma'maru Ma'mar. Ma'mar ini maksudnya Ma'mar ibnu Rashid di maulan li maulahum Abdus Salam bin Abdul Quddus, kunyahnya Abu Urwah Al-Basri nisbatnya. Kemudian beliau meninggal di tahun 153 Hijriah. Nah, apabila diriwayatkan hadis dari Ma'mar, Ma'mar an Hammam dari Hammam, Hammam ini maksudnya Hammam bin Munabbih bin Kamil Al-Abnawi, kunyahnya Abi Uqbah As-San'ani Al-Yamani. Beliau meninggal di tahun 131 Hijriah. Nah, dari Ma'mar dari Hammam As-San'ani an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah sahabat itu as-sahhu as-sahhu maksudnya as-sahul ahadis, paling sahihnya hadis lil Yamani, bagi maksudnya di ahli Yamani, bagi penduduk Yaman. Nah, untuk jalur sanad yang paling sahih daerah Yaman adalah apabila periwayatan hadisnya adalah dari Ma'mar, dari Hammam As-Sanani, dari Abu Hurairah. Itu. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan li Syammi al-Auza'i wa an Hassana anis sahabi fa'ikun itqana. Nah, tadi Yaman, sekarang kita membahas Syam. Di Syami, bagi Syam. Jadi Syam itu adalah wilayah untuk sekarang mencakup Suriah, Palestina, Yordania, Syam, daerah Syam. Di Syami bagi Syam, untuk jalur sanad yang paling sahih di daerah Syam yaitu Al-Auza'iyu Al-Auza'i. Al-Auza'i ini adalah imam ahli Syam. Beliau namanya atau kunyahnya adalah Abu Amr. Namanya adalah Abdurrahman bin Amr. Nah, Auza ini adalah nisbat pada Auza. Nah, Auza ini ikhtilaf ulama. Jadi Auza ini nisbat, menurut satu pendapat, nisbat pada kabilah di Yaman. Auza. Ada yang mengatakan bahwa Auza ini adalah sebuah desa di Damaskus. Maka nama dinisbatkan Al-Auza'i. Abu Amr Abdurrahman Al-Auza'i. Nah, Al-Auza'i meriwayatkan dari An-Hassana, dari Hassan. Hassan ini adalah Hassan ibnu Atiyah al-Muharibi maulahum, kunyahnya Abu Bakar ad-Dimaski nisbatnya. Nah, itu beliau Hassan ad-Dimaski. Jadi apabila Al-Auza'i meriwayatkan dari Hassan ad-Dimaski anis sihab dari beberapa sahabat. Nah, ini as-sihab ini jamak dari sahib, berapa sahabat. Dan apabila jalurnya dari Auza'i, dari Hassan ad-Dimaski, dari beberapa sahabat, itu sebagai khobarnya fa'ikun, unggul apanya, itqanan kemutkinannya, maksudnya secara kemutkinan apabila jalur sanad Syamin ahli Syam, apabila jalur sanadnya adalah apabila dari Auza'i, dari Hassan, dari para sahabat, itulah yang paling mutkin, yang paling unggul secara kemutkinan dibandingkan jalur sanad yang lain. Ini pendapat yang mengatakan jalur sanad yang paling sahih di daerah Syam. Nah, terakhir Imam As-Suyuti mengatakan wa ghairu hadza min tarajima tu'ad dhamman tuha syarhiya an hala tu'ad. Imam As-Suyuti mengatakan wa ghairu hadza, maksudnya wa minha ghairu hadza, wa minha dan dari pendapat-pendapat yang mengatakan paling sahihnya suatu sanad itu ghairu hadza selain ini. Jadi selain ini masih ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Rupanya min tarojima dari beberapa tarjamah, dari beberapa biografi perawi hadis, tu'ad yang dianggap, maksudnya ma'dudatun indal ulama bi annaha ashabul asanid, yang dianggap oleh para ulama termasuk paling sahihnya sanad. Nah, itu ada pendapat-pendapat yang lain yang mengenai jalur sanad yang paling sahih. Imam As-Suyutiha pada beberapa terjemah syarhiya, pada syarahku maksudnya adalah kitab Tadrib Rawi. Nah, kitab Tadrib Rawi ini adalah syarah dari kitab Takrib Imam Nawawi. Nah, Imam As-Suyuti memuat penjelasan lebih lengkap mengenai terjemah-terjemah jalur sanad yang paling sahih yang tidak tercantumkan dalam Alfiya As-Suyuti dalam syarahnya terhadap kitab At-Takrib Imam An-Nawawi. Anha dari beberapa, maksudnya anha ini laha, anha bimana laha, anha pada beberapa terjemah la tu'ad, tidak disebutkan. Nah, untuk penyantuman yang lebih lengkap, karena nazom manzuma alfiyah syu'ut ini terbatas bentuknya manzuma, tidak bisa memuat seperti nasr atau tulisan biasa, maka Imam As-Suyuti mengatakan, mengisyaratkan untuk lebih lengkapnya, saya memuat dalam syarah saya itu Tadribur Rawi, syarah kitab At-Taqrib Imam An-Nawawi, mengenai terjemah-terjemah perawi hadis yang paling sahih, yang tidak termaktub di Alfiyah As-Suyuti, yang termaktub di yang saya tuliskan di dalam syarah saya terhadap kitab At-Taqrib Imam An-Nawawi, yang tidak bisa disebutkan dalam manzumah Alfiyah As-Suyuti. Nah itu, memang manzuma Alfiyah As-Suyuti ini terbatas, hanya menyampaikan secara sekilas-sekilas saja, tidak bisa memuat semuanya. Insya Allah mungkin nanti pertemuan selanjutnya, atau insya Allah kalau kita bisa istiqomah menghatamkan kitab-kitab yang kita kaji, insya Allah nanti akan kita bahas juga, kita kaji juga Tadribur Rawi, syarahnya kita katakan insya Allah ta'ala. Ini termasuk mukoror di Darul Hadis Al-Khairiyah, insya Allah itu lebih lengkap lagi. Kita membahas dari awal dulu, lebih yang dasar, yang mudah dulu, dan lain-lain ketika yang berikut insya Allah. Nah itulah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Jadi terjemah-terjemah yang belum beliau sampaikan, yang tidak termaktub tertulis di Manzuma Alfiyah As-Suyuti, beliau cantumkan, tuliskan di dalam syarah beliau, karena keterbatasan bait atau Manzuma Alfiyah As-Suyuti yang memang tidak bisa memuat semuanya. Nah itulah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti mengenai jalur hadis, jalur sanad yang paling sahih secara takyid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.